বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন, আম্মা বাদ। Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Usrul Akhir pada bab perjalanan abadi. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Suatu ketika kita akan meninggalkan alam yang fana menuju kehidupan yang dinamakan dengan akhirat. Kehidupan akhirat akan kita mulai semenjak kita meninggalkan dunia. Yang pertama, persinggahan pertama dari alam akhirat adalah alam kubur. Ketika kita masuk ke alam kubur untuk pertama kalinya, maka di sanalah alam akhirat telah kita alami. Ketika itu, datanglah dua malaikat yang akan menanyakan kepada kita tiga perkara. Yang pertama, man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Madinuka? Apakah agamamu? Man nabiyuk? Siapakah nabimu? Hanya orang-orang yang beriman yang bisa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan yang kelihatannya mudah tetapi sulit ketika kita berada di dalam kubur. Ya, orang-orang beriman saja yang bisa menjawab tiga pertanyaan tadi. Alam kubur merupakan tempat yang sangat, ya, sangat menakutkan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik. Tetapi alam kubur merupakan alam yang sangat indah sekali bagi orang-orang yang beriman. Di dalam kubur, kemungkinan kita akan mendapatkan satu dari dua. Ada yang dinamakan siksa kubur, na'udzubillahi min dzalik, dan yang kedua apa yang dinamakan nikmat kubur. Kemudian siapakah mereka yang mendapatkan siksa kubur tadi? Di antaranya adalah orang yang tidak membersihkan diri dari kencing, ya. Orang yang suka mengadu domba, ya. Orang yang suka berkhianat dalam hal rampasan perang. Orang yang suka berdusta. Orang yang tidak yang melalaikan salat, ya. Kemudian orang yang tidur dari membaca Al-Qur'an atau tidak membaca Al-Qur'an. Kemudian orang yang suka berzina, homoseks, riba, tidak membayar hutang dan lain sebagainya. Adapun perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dengan izin Allah dari siksa kubur di antaranya adalah amal soleh. Kemudian keikhlasan kita karena Allah. Kemudian banyak berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian membaca surat Al-Mulk dan sebagainya. Ada beberapa golongan manusia yang sudah dijamin selamat dari siksa kubur. Di antaranya adalah orang yang berjihad, yang mati fi sabilillah. Kemudian orang yang menjaga perbatasan dari musuh, ya, ketika berjihad. Kemudian orang yang meninggal pada hari Jumat dan orang yang meninggal karena sakit perut dan lain-lainnya. Kemudian kita berada di alam kubur sampai suatu saat di mana Allah memerintahkan kepada malaikat, ya, malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika sangkakala pertama hancurlah dunia, terjadilah apa yang dinamakan dengan kiamat, dan pada tiupan sangkakala kedua Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir hidup pada hari kiamat, ya, mereka semua yang ada dalam kubur Allah keluarkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Surat An-Naml ayat 87. Maka hancurlah alam semesta. Kemudian setelah 40 masa ditiuplah dengan tiupan ba'ath atau kebangkitan berdasarkan firman Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiuplah sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Surat Az-Zumar ayat 68. Kemudian ketika hari berbangkit, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, maka tumbuhlah jasad-jasad dari sebiji tulang pangkal ekor, ya, kemudian menjadi ciptaan baru yang tidak mati. Kita dibangkitkan di pada mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak berkhitan. Kemudian kita akan dapat melihat malaikat dan jin yang dahulu ketika di dunia kita tidak bisa melihatnya, merupakan hal yang gaib bagi kita, tapi di akhirat kita akan melihat mereka. Kemudian kita akan dibangkitkan sesuai dengan amal keadaan, amal yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk untuk dihisab. Mereka dalam keadaan ketakutan, dalam kondisi seperti orang yang mabuk pada hari yang agung yang masanya setara dengan 50 ribu tahun. Seakan-akan mereka hidup di dunia hanyalah sesaat saja. Kemudian kita akan mendapatkan di padang mahsyar nanti, ya, apa yang dinamakan dengan syafaat. Ya, ketika itu manusia bingung menunggu putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam, tetapi Nabi Adam menyebutkan kesalahan beliau dan beliau memerintahkan untuk datang kepada nabi lainnya. Kemudian kita datang kepada Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, serta terakhir pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun diberikan syafaat yang besar, syafaat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala agar perkara manusia segera diputuskan. Kemudian ketika hari perhitungan tersebut, maka manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersaf-saf. Kemudian diperlihatkan amalan mereka dan mereka pun dimintai pertanggungan jawabnya. Di antara yang akan ditanyakan kepada kita adalah tentang umur kita. Kemudian tentang masa muda kita, kemudian tentang harta, dari mana kita mendapatkan dan dari mana kita membelanjakannya dan kemana kita membelanjakannya, kemudian tentang ilmu, untuk apa kita amalkan. Kemudian juga kita ditanya tentang kenikmatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Kemudian catatan amal, ya. Kita akan menerima catatan amal yang mudah-mudahan kita mendapatkannya dengan tangan kanan kita. Dalam kitab tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Tidak meninggalkan sesuatu yang kecil dan tidak pula sesuatu yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Orang mukmin menerimanya dengan tangan kanan, sedang orang kafir dan munafik menerimanya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di padang mahsyar ada yang dinamakan dengan mizan atau neraca, di mana akan ditimbang amal perbuatan setiap kita. Ya, di antara yang memberatkan timbangan tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang timbangan kejahatannya sejauh mata memandang dan yang seperti itu 99 kali. Kemudian di neraca atau di mizan tersebut, di bagian satunya, ya, terdapat kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Maka orang itu merasa putus asa, apa gunanya kartu la ilaha illallah dibandingkan kesalahannya yang demikian besar. Maka setelah ditimbang ternyata lebih berat, ya, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah tersebut. Kemudian juga di padang mahsyar kita akan mendapatkan apa yang dinamakan haud, ya, bagi orang-orang yang beriman, di mana orang yang meminumnya sekali teguk dia tidak akan merasa haus sekali selama-lamanya. Kemudian setiap nabi mempunyai haud dan yang paling agung adalah haud nabi kita, telaga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ciri-cirinya airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu dan lebih wangi dari minyak kasturi. Bejananya terbuat dari emas dan perak dan jumlahnya seperti bilangan bintang. Panjangnya lebih jauh dari jarak antara kota Ayla di Yordania dan kota Aden di Yaman. Dan airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar. Kemudian di padang mahsyar kita juga akan mendapatkan apa yang dinamakan sirat atau titian. Setiap kita akan melewatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati, ya, titian tersebut dengan sabdanya licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat kait-kait seperti duri pohon sa'dan, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di tempat itulah orang-orang yang beriman diberikan cahaya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang paling tinggi dari mereka dan besar cahayanya seperti gunung, dan yang paling rendah cahayanya terdapat pada ujung jempol kakinya. Ya. Kemudian ada yang melewati sirat itu secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti berjalan biasa, dan bahkan ada yang sampai merangkak. Semuanya bergantung kepada amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Nabi SAW bersabda, ada yang selamat tanpa cacat, ada yang tergores akan tetapi selamat, dan ada pula yang terjatuh, wal'iyadzubillah, ke dalam neraka jahannam. Kemudian di sana juga ada yang dinamakan dengan neraka. Neraka ya, adalah tempat bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang bermaksiat. Ya, kemudian neraka mempunyai 7 pintu. Apinya lebih panas 70 kali ketimbang api di dunia. Ya, kemudian di dalam neraka ada yang dinamakan zakum, yaitu pohon zakum. Ya, kemudian ada juga ghislin atau darah dan nanah yang keluar dari daging penghuni neraka, dan ada yang dinamakan sodit atau darah yang bercampur dengan nanah. Orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah orang yang diletakkan pada kedua terompahnya, pada kedua telapak kakinya terompah yang beralaskan bara api sehingga otaknya mendidih. Kemudian selain neraka ada yang dinamakan dengan surga. Surga tempat kediaman bagi orang-orang yang beriman. Bangunannya terbuat dari emas dan perak, adukannya dari minyak kasturi, kerikilnya dari mutiara dan batu permata, dan debunya dari za'faran. Surga mempunyai 8 pintu. Setiap pintu lebarnya sejauh 3 hari perjalanan. Akan tetapi pintu tersebut penuh sesak. Di surga terdapat 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi. Tingkatan yang paling tinggi adalah Firdaus. Kemudian di surga ada yang dinamakan sungai madu, sungai susu, sungai khamer, ya, dan air yang mengalir tanpa arus. Orang mukmin mengalirkannya sekehendak hatinya. Kemudian di surga, para penduduk surga akan tetap muda dan tidak akan mengalami tua. Ya, mereka tidak buang air maupun tidak buang air kecil maupun buang air besar, dan juga tidak kotor. Sisir mereka terbuat dari emas dan keringat mereka bagaikan minyak kasturi. Bidadari surga semuanya cantik jelita, perawan, penuh cinta kasih, dan umur mereka sebaya. Yang pertama kali masuk surga adalah baginda Nabi SAW. Kemudian ahli surga yang paling rendah tingkatannya adalah orang yang berangan-angan, lalu diberikan 10 kali dari apa yang dia angan-angankan. Para pelayan surga adalah anak-anak muda yang tetap muda. Mereka bagaikan mutiara yang bertaburan. Adapun nikmat surga yang paling agung adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa melalui alam kubur, kemudian di pada mahsyar kita mendapatkan penghisapan yang mudah, kemudian diberikan catatan dengan tangan kanan kita, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita beruntung mendapatkan surga Jannatul Na'im, surga Firdaus, tempat kenikmatan, tempat abadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.